pertanyaan pertama Ustaz. Baik. Afwan Ustaz, izin bertanya, semoga Ustaz selalu dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim menyuruh mengganti tiang rumahnya. Dan diganti itu contoh istri yang bersikap seperti apa? Wallahu taala alam, tidak dirincikan. Barakallahu fikum. Saya tidak tahu karena tidak ada rincian seperti apa dan seperti apanya. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian berikutnya Ustaz, seorang laki-laki yang sudah bercerai dan hak asuh anak jatuh pada pihak perempuan, apakah masih berkewajiban untuk mendidik dan apakah bisa ikut mendapat dosa ketika perbuatan anak tersebut melakukan suatu dosa? Nah, hak asuh itu termasuk di dalamnya adalah hak didik. Artinya, yang mendidik dan yang mengasuhnya adalah ibunya. Tetapi dia tetap anak, anaknya, maksudnya anaknya suaminya atau anaknya bapaknya, sehingga nasab kepada bapaknya, sehingga dia tetap ada tanggung jawab terhadap anak tersebut untuk mengarahkan kemana dia harus belajar dan berapa biaya dia belajar dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, kemudian pertanyaan kedua Ustaz. Assalamualaikum. Afwan. Ana mau tanya Ustaz, apa hukumnya orang-orang yang suka nonton film-film Korea? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairah. Naam. Rasulullah SAW al-afiyah. Kayak gini harusnya tidak perlu ditanyakan. Sekian mukhalafah, sekian maksiat, sekian dosa di dalamnya. Pertama, Allah SWT memerintahkan ghaddul basar, menundukkan pandangan. Dan itu diperintahkan pada laki-laki terhadap perempuan dan perempuan terhadap laki-laki. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Kemudian Allah katakan pada wanita, qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Berarti laki-laki disuruh untuk menundukkan pandangan, perempuan juga disuruh untuk menundukkan pandangan. Bagaimana mungkin ditanyakan tentang masalah nonton film Korea? Ditambah lagi, mereka adalah orang-orang kafir. Ada apa kita suka dengan orang-orang kafir, dengan kehidupan mereka? Yang ketiga, adatnya, kebiasaan mereka, kebiasaan yang bejat, akhlak yang bejat, berpacaran dan seterusnya. Ini barakallahu fikum, adat kufar yang kita tidak boleh tertarik dengan adat mereka. Dan jangan sampai kita terbawa dengan moral dan kebejatan mereka. Ditambah lagi, paling sedikit itu adalah lagun, kesia-siaan, membuang waktu, membuang tenaga, membuang kesempatan yang seharusnya kita bisa mengisinya dengan yang lebih baik, lebih bermanfaat di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya mau tanya, fitnah terbesar laki-laki adalah wanita. Apakah kita sebagai laki-laki juga bisa menjadi fitnah buat para wanita? Dan bagaimana cara agar kita bisa menghindarinya? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa iyakum jazakumullahu khairan wa fikum barakallah. Sudah sangat jelas, kalau laki-laki terfitnah dengan wanita, wanita juga terfitnah dengan laki-laki. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menundukkan pandangan bukan bagi kaum laki-laki saja. Tetapi Allah katakan juga kepada para wanita, qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Yang artinya, dia juga bisa terfitnah. Wanita juga bisa terfitnah dengan laki-laki, sebagaimana laki-laki bisa terfitnah dengan wanita. Walaupun memang yang lebih banyak laki-laki yang terfitnah dengan wanita, sehingga Rasulullah SAW menyatakan kepada kaum laki-laki bahwa yang paling berat bagi laki-laki dari fitnah, mataraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'alal rijali minan nisa. Tidaklah ada sepeninggalku satu fitnah yang lebih berat bagi laki-laki melainkan wanita. Saya ulangi lafaznya, mataraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'alal rijali minan nisa. Tidak ada sepeninggalku satu fitnah yang lebih bermadarat bagi kaum laki-laki melainkan wanita. Ini memang barakallahu fikum, demikian keadaannya seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi bukan berarti wanita tidak terfitnah dengan laki-laki. Allah juga menyuruh untuk para wanita menundukkan pandangan mereka. Dan kalau ditanyakan solusinya, itu solusinya. Pertama, tundukkan pandangan mata. Kedua, hendaklah tidak berhubungan dengan langsung atau dengan tanpa hijab, tetapi harus dengan hijab. Wa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab. kemudian tidak ikhtilat, tidak bercampur dalam satu ruangan laki dengan perempuan, dalam pekerjaan dan sebagainya. Dan itu semua adalah cara-cara agar tidak terfitnah. Laki-laki tidak terfitnah dengan perempuan, dan perempuan tidak terfitnah dengan laki-laki. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Baik, selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin. Ustaz, ana mau tanya, apa tipsnya untuk kita selalu ridho dan ikhlas atas segala cobaan yang dialami, seperti sakit, kematian orang tua atau saudara yang menimbulkan takut dan gelisah terhadap kematian? Minta nasihatnya Ustaz. Atas nasihatnya, ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu wa iyakum jazakumullah. Tentunya, barakallahu fikum, untuk menghadapi musibah-musibah, maka diperintahkan kita untuk sabar. Sabar itu, barakallahu fikum, adalah tetap di atas sunnah apapun yang terjadi di hadapannya. Tetaplah di atas syariat, jangan melanggar syariat, jangan melanggar sunnah, apapun yang terjadi dari musibah-musibah. Itu di antara makna sabar. Sehingga, barakallahu fikum, kita harus memiliki sifat qanaah atau merasa cukup dan menerima apa yang Allah kasih. Menerima apa yang Allah beri. Karena sesungguhnya semua dari Allah, dan Allah akan mengambilnya, itu hak Allah SWT. Milik Allah lah yang Allah beri, dan milik Allah pula yang Allah ambil, kita hanya bisa menerima. Kita hanya bisa menerima. Berarti tipsnya yang pertama, hendaklah kita merasa bahwa semua yang kita miliki adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak kemudian sangat terpukul. Kenapa kok istri saya? Kenapa kok anak saya? Kenapa? Itu milik Allah. Kamu jangan sok memiliki. Itu milik Allah. Allah mau ambil kapanpun itu terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Tips kedua, mengingat apa yang akan Allah berikan pada hari kiamat buat orang-orang yang sabar. Wabashshiris sabirin. Beritakanlah berita gembira pada orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah dia menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika, mereka akan mendapatkan salawatun min rabbihim wa rahmah. Akan mendapatkan salawat dari Rabb mereka, akan mendapatkan rahmat. Dan mereka orang-orang yang muhtadun, orang-orang yang terbimbing dengan hidayah. Sehingga Nabi SAW ketika melihat seorang wanita yang bersedih dekat kuburan, maka Nabi mengingatkannya dengan kalimat isbiri wahtasibi. Sabarlah dan harapkan pahala. Harapan pahala inilah yang akan bisa menjadikan seseorang bisa sabar. Karena ada harapan. Di dalam ayat lain Allah katakan, watarjuna malayarjun. Kalian berharap apa yang mereka tidak harapkan. Ketika perang kaum muslimin dengan orang-orang kafir, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya dengan musyrikin, tentunya yang terluka dua belah pihak, yang terbunuh dua belah pihak. Apa Allah katakan? Kalau kalian ta'lamun, fa'innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kalian terluka, mereka pun terluka seperti kalian terluka. Tetapi tarjuna malayarjun. Tetapi kalian berharap apa yang tidak mereka harapkan. Kalian punya harapan, mereka tidak punya harapan. Itu yang membedakan. Kalau kalian sakit, orang kafir juga sakit. Kalau kalian kehilangan saudara dan orang yang dicintainya, mereka pun sama. Apa yang membedakan? Yang membedakan kalian punya harapan, mereka tidak punya harapan. Apa harapannya? Harapan pahala di sisi Allah SWT, harapan jannah. Maka ingat-ingatlah pahalanya, mudah-mudahan akan terkurangi bebannya. Di antara harapan tadi, bukan hanya yang Allah SWT siapkan dalam jannah, tetapi juga ampunan terhadap dosa-dosa. Sehingga orang yang bertakziah, orang yang menengok orang sakit, doanya semakna. Kepada orang sakit dikatakan, la ba'sa tahurun insyaAllah. Gak mengapa, mudah-mudahan ini menjadi ampunan, pembersihan terhadap dosa-dosa kalian, dosa-dosamu. Tahurun insyaAllah. Mudah-mudahan jadi pembersih insyaAllah. Ketika takziah, juga kita menyatakan, a'udhamallah ajrakum, wa ahsanallah aza'akum, wa ghafarallah limayyitikum. Apa maknanya? A'udhamallah ajrakum, semoga dibesarkan pahalamu. Semoga engkau mendapatkan pahala besar. Dan kedua, semoga Allah SWT berikan takziah yang terbaik untukmu. Dan kemudian yang ketiga, Allah akan mengampuni. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mayitmu. Ini orang yang meninggal dari saudaramu dan kecintaanmu. Ini barakallahu fikum menunjukkan agar orang yang terkena beban tadi menjadi ringan. Diingatkan pahalanya dan diingatkan ampunan Allah kepada mereka yang sabar. Wabashir sabirin. Beritakan gembira pada orang-orang yang sabar. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, apa tafsir dari surat Al-Hadid ayat 20 yang artinya sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Wallahu ta'ala alam, saya belum sempat melihat tafsir ayat ini. Tetapi secara makna hanya itu. Artinya dunia ini banyak main-main, banyak senda gurau. Enggak ada perkara yang terus-menerus yang kekal abadi kecuali nanti di akhirat di dalam jannah. Baru itu adalah sesuatu yang hakiki karena dia kekal abadi. Adapun dunia hanya sesaat kemudian hilang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz, mau tanya Ustaz, bagaimana menyikapi suami yang masih berhubungan dengan mantan istrinya dengan alasan anak, dan bagaimana seharusnya sikap saya terhadap mantan istrinya itu? Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Sebatas apa hubungannya? Kalau benar-benar urusannya hanya sekedar mengurusi anaknya, memberikan biaya pada anaknya, mengantarkan sesuatu kebutuhan anaknya, maka enggak ada masalah. Tetapi kalau lebih dari itu, maka dia punya dua pilihan. Imma dia rujuk kembali dan dia nikahi lagi, kalau memang dia masih berkeinginan untuk kembali. Kalau tidak, maka dia orang lain. Hukumnya sama dengan orang-orang wanita-wanita yang lain. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya tadi, tidak boleh kemudian ikhtilat, tidak boleh berada dalam satu ruangan bersama, tidak boleh berbicara kecuali dari balik hijab, dan tidak boleh kesana kemari pembicaraan seperti orang pacaran. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pertanyaan terakhir Ustaz. Bismillah. Afwan Ustaz, keluar dari tema. Pertanyaan Ana, jika keadaan kita memakai masker dan sedang menguap, apakah perlu lagi ditutup mulut dengan tangan atau masker sudah mencukupi? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wallahu alam. Ini pertanyaan bagus sekali. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Saya tidak tahu jawabannya. Kalau mau letter lock-nya saja, ya berarti tetap engkau tutup dengan tangan, dengan punggung tangannya, dan itu yang dianjurkan ketika menguap. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, alhamdulillah telah kita ikuti bersama rangkaian dari acara Untaian Mutiara Indah Imam Nawawi di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan bisa memberikan manfaat kepada kita semua dan tentunya bisa kita amalkan dan juga kita bisa jalankan di kehidupan sehari-hari kita. Dan untuk pertanyaan yang belum bisa disampaikan, mungkin kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Akhir kata, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.